shiro she manyula lakini itana hwakane Mukambalea kupara ne shiro she manyula lakini itana hwakane Ongaro supi kurebe humanje kokukuru mukana kolaba kuikale Ongaro supi kurebe humanje kokukuru mukana kolaba kuikale Wasi taringi mumoto upara niwe bakanena wirushe Wasi taringi mumoto upara niwe bakanena wirushe Ongaro sesi ndaluto rohana rwebutete nimbure mulisha mashene Ongaro sesi ndaluto rohana rwebutete nimbure mulisha mashene Wenga kushena basiani abaline tindai Manalea embaro kwenga kushena basiani abaline tishuti Merolea kafosa sukuma na kutira musimba manevu kotao Merolea kafosa sukuma na kutira musimba manevu kotao Tengo que andar y un casca chidia. Para.